بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatannya, sehingga di antara kenikmatan yaitu kesehatan dan kesempatan ini kita bisa mampu melanjutkan pembahasan dari nasihat-nasihat untuk para wanita, di mana pembahasan yang lalu kita sedang membahas tentang memilih, ya, anjuran, dorongan untuk memilih pasangan hidup, ya, yang salih atau salihah. Seorang suami ketika hendak memilih pasangannya, hendaklah dia memilih pasangannya dari kalangan wanita yang salihah. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu, ya. Dan kemudian sesungguhnya wanita yang salihah juga sudah disebutkan sifat-sifat mereka, ya. Dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar seorang calon atau memilih calon istri itu wanita yang salihah, supaya memilih agamanya, ya. Agar memilih dari sisi agamanya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang kita baca, fadfar bidatiddin, pilih wanita yang memiliki agama. Maka kata Syekh Utsaimin, wanita yang memiliki agama itu akan menolong, ya. Akan menolong bagi suami untuk taat kepada Allah. Dan juga wanita yang salihah yang memiliki agama, dia bisa menjalankan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawabnya, ya, baik tanggung jawab dia kepada Allah Ta'ala, baik tanggung jawab dia di dalam menjaga dan merawat anak-anaknya dan harta-harta suaminya, ya. Wanita yang salihah itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika seorang memilih wanita yang salihah, karena wanita yang salihah, dia akan menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada, ya. Dan dia juga akan menjaga rumah suaminya, ya. Berbeda dengan wanita yang tidak salihah, ya. Karena kata Syekh Utsaimin, fa innaha qad tadurruhu fil mustaqbal. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya wanita yang tidak salihah itu kadang akan memberikan madarat, mendatangkan bahaya di waktu mendatang, ya. Maka para pendengar sekalian, wanita yang salihah ini benar-benar dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar seorang suami itu memilih pasangannya dari wanita yang salihah. Maka kalau dia sudah memiliki seorang istri, barakallahu fikum, maka hendaklah dia mau mau meluangkan waktunya dan kesempatannya mendidik istrinya agar menjadi istri-istri yang salihah, ya. Kemudian nasihat kemarin juga bagi seorang istri atau calon istri juga hendaklah memilih calon suami dari kalangan orang yang saleh, ya. Jadi bukan hanya suami yang memilih istri yang salihah, tapi istri juga hendaklah memilih apa? Laki-laki yang saleh. Saleh, ya. Apalagi kemarin disebutkan bahwa wanita itu memiliki kekurangan akal. Iya. Memiliki kekurangan sisi agama. Maka kalau dia memiliki sisi kekurangan, maka sesungguhnya dia sangat membutuhkan. Ya. Sangat membutuhkan seorang pendamping yang bisa meluruskan. Ya. Dan bisa membantu untuk dia lurus di atas agamanya. Maka hendaklah dia memilih dari kalangan laki-laki yang saleh. Ya. Sebab Rasulullah bersabda, ya, ketika menasihati kepada para wanita, ya, agar supaya memilih pasangan laki-laki yang saleh, idza ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridho agamanya dan kalian ridho akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah oleh kalian anak perempuan kalian dengan orang itu. Illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang besar. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab At-Targhib nomor 3090. Ya. Bagi seorang wali, ya. Dalam hal ini kalau dia orang tuanya atau walinya, ketika melihat ada laki-laki yang saleh dan kita ridho dari sisi ilmu dan pengamalan dan akhlaknya, maka ketika dia datang dan menginginkan dari putri kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menerimanya. Ya. Jangan meremehkan sisi agamanya. Sebab kalau orang sudah meremehkan sisi agamanya, mungkin karena fakir begitu, maka ini akan terjadi apa? Fasad, fitnah wa fasadun kabir. Lihatlah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Rabb mereka di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajha. Mereka itu hanya mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawaahu wa kana amruhu furuta. Janganlah kamu meninggalkan mereka. Janganlah kamu meninggalkan untuk memperhatikan mereka. Ya. Karena kamu menginginkan kehidupan, perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Dan orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Urusannya itu adalah melampaui batas. Jadi kita disuruh bersabar. Ya. Sekalipun orang yang bersama kita itu orang yang fakir, miskin. Kalau dia orang fakir, orang miskin, tetapi dia adalah orang yang yad'una rabbahum, orang yang berdoa, ikhlas kepada Allah beribadah, berzikir pagi dan sore, bersemangat beribadah kepada Allah pagi dan sore, maka Nabi disuruh untuk apa? Bersabar, tetap bergaul dengan mereka, ya. Jangan kemudian meninggalkan mereka, karena mereka orang fakir, orang tidak memiliki kelebihan sisi kefakirannya itu ada padanya, ya. Karena semata-mata engkau mengharapkan perhiasan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang yang jujur dalam beragama. Surat At-Taubah ayat 119. Sehingga seorang wanita hendaklah dia juga memperhatikan calon pendampingnya. Jangan cuma dipandang tampannya. Jangan cuma dipandang apanya? Hartanya. Jangan pula hanya dipandang apanya? Nasabnya. Ya. Tanpa memandang sisi agamanya. Ya. Kalau memang dia orang yang memiliki agama dan kita ridho akhlaknya baik, penyayang, penyantun, memperhatikan kepada seorang wanita atau kepada istrinya, walaupun dia mungkin dari sisi penghasilannya apa? Pas-pasan gitu. Sabar, ya. Ternyata kesabaran yang ada pada suami itu karena dia orang soleh akan menuntun, akan membimbing, ya, menuntun dan membimbing kepada wanita yang dia menginginkan kehidupan akhirat, ya, begitu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang gambaran teman yang baik dan teman yang jelek, apalagi yang namanya suami, ya, itu teman 24 jam ya, seumur hidup. Kalau bisa seumur hidup, bahkan kalau bisa sama surga bareng, ya. Iya. Ya, sekarang kalau kita berteman dengan teman kerja yang ketemunya paling 6 jam ya. Iya. Ya. Itu temannya jelek, kira-kira kerasa nama enggak? Enggak betah. Apalagi teman yang akan mendampingi kita sehari-hari di rumah, bekerja, melayani rumah, melayani pekerjaan rumahnya, ya. Maka suami, ya, sebagai teman yang seatap istilahnya, serumah, ya, tentu ketika wanita yang salihah dia menginginkan kehidupan akhiratnya, dia berpikir bagaimana teman yang satu rumah itu bisa menjadi teman yang membahagiakan, ya. Jangan malah teman yang menyengsarakan, ya. Teman yang tidak penyayang dan penyantun, ya. Karena teman itu dibagi dua, teman yang baik dan teman yang jelek, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Musa radhiyallahu anhu, "Masalul jalisi salih wajalisi su, gambaran teman yang soleh dan teman yang jelek, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti penjual minyak wangi. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi, teman yang jelek seperti nafikhil kir, pandai besi, tukang pandai besi. Fahamilul miski imma ayukhdiyaka wa imma antata'a minhu. Maka teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, kamu bisa membeli darinya. Ya. Kamu bisa membeli darinya atau kamu bisa mendapatkan darinya atau kamu bisa membeli. Karena penjual minyak wangi ini mungkin punya minyak wangi banyak, kita kadang dikasih atau kita bisa apa? Membelinya. Iya. Wanafihul kir, dan teman yang jelek itu digambarkan seperti tukang pandai besi, imma ayuh riqasya baka. Kemungkinan kamu akan terbakar pakaiannya. Ya. Api yang ada di sekitarnya itu akan menjadikan sebab karena kita dekat pakaian kita terbakar. Wa imma antajida minhu rihan muntinah, atau kamu dapatkan darinya bau yang tidak sedap. Ya. Maka barakallahu fikum. Ini sebuah gambaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari dan Muslim, ini merupakan permisalan yang jelas agar kita bisa mengambil pelajaran bagaimana manfaatnya teman yang baik, suami yang baik, suami yang saleh. Suami yang saleh itu perhatian. Dia tidak bisa baca Quran, ya. Mungkin akan ditanya, sudah bisa baca Quran belum? Ah, belum bisa. Ayo sini belajar. Atau diajak cari ustadzah yang bisa ngajarin apa? Sana belajar Al-Quran. Nah, itu namanya memperhatikan. Kalau dia sedang sakit, didoakan. Tabasa tahurun insyaAllah. Itu suami yang ngerti agama. Tapi kalau suami yang tidak ngerti agama, lagi sakit malah dimarahi. Sakit terus. Mereka sakit, sekarang sakit lagi. Pekerjaannya numpuk itu. Bukan malah dihibur. Sabar. Sakit itu akan menghapus apa? Dosa. Dosa. Kalau kita sabar. Sabar insya Allah. Ya. Apa yang sudah dikerjakan itu mudah-mudahan jadi pahala. Sabar aja, mudah-mudahan pekerjaan nanti bisa dikerjakan oleh saya. Ya. Saya juga bisa sabar. Ya. Itu namanya suami yang saleh. Penuh dengan kebaikan. Kalimat yang diucapkan membawa kebaikan. Ya. Perbuatan yang dia lakukan juga menyelamatkan. Ya. Ketika sakit, bukan malah apa? Ketika sakitnya sudah parah, ya, bukan ditawari sudah sini. Tak bawa ke orang pintar sana. Ya. Biar nanti mendapatkan apa? Kesembuhan. Ternyata bukan dokter, bukan orang yang mengetahui kesehatan, malah kemudian dibawa kepada para kahin, orang yang merusak akidah. Ini karena tidak saleh, tidak memiliki ilmu. Maka wanita harus memilih calon atau suami yang apa tadi? Saleh. Ini sebagai gambaran yang jelas, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Ya, dekat-dekat dengan penjual minyak wangi, insya Allah tidak ada ruginya. Ya. Insya Allah. Iya, baju kita yang tadinya tidak wangi, begitu kita bersalaman, ternyata tasofah kita, tangan kita nempel ke tangan dia, jadinya apa? Tangannya itu ke ikut bau wangi. Masya Allah. Itu manfaatnya. Ikut mendapatkan bau harumnya. Bau harumnya penjual minyak wangi sama kalau suaminya orang baik, ya, orang alim misalkan. Sekalipun istrinya bukan orang alim, orang itu segah, ya. Awas ada ibu fulan, ya, ibu fulanah, ya. Siapa sih dia? Wah, suaminya itu gini dan begini. Orang akan hormat. Ternyata dia dihormati dan dimuliakan karena sebab menjadi pendamping siapa? Suami yang soleh. Suami yang soleh. Tapi coba kalau suaminya orang jahat, perampok dan pembegal, ya, penjahat kelas berat, ya, istrinya itu keluar rumah saja mungkin apa? Orang pada lari sebenarnya. Ah, takut, khawatir. Dan suami ini benar-benar teman yang akan menjadikan seorang istri itu merasa beruntung kalau suaminya benar-benar orang yang soleh dan merasakan betapa banyak kerugian yang akan didapat karena dia tidak memiliki pendamping yang soleh. Ya. Maka pilihlah laki-laki yang soleh. Lihatlah pengaruh jelek teman. Di saat wafatnya Abi Thalib. Di saat sakaratul mautnya Abi Thalib. Siapa Thalib? Abu Thalib ini siapa? Pamannya Rasul. Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dan menuntun. Kalimat kul la ilaha illallah. Hei pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Kalimat yang akan aku bela dengan kalimat itu di hadapan Allah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibni Abi Umayyah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah itu berkata, lihat pengaruh jelek teman. Teman yang jelek lihat apa yang dinasehatkan dari teman yang jelek. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau sudah tidak senang? Apakah engkau benci dari agamanya Abdul Muthalib, agama nenek moyangnya? Faqala huwa ala millati Abdul Muthalib. Maka dikatakan Abu Thalib mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Artinya tidak mau masuk Islam. Ini karena sebab, ini hadis muttafaqun alaih, ini adalah sebab pengaruh jeleknya daripada teman-teman yang jelek. Menghalangi dari apa? Seorang masuk Islam. Abu Thalib yang tadinya sudah membela perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ternyata di saat menjelang wafatnya ketika ditawarkan masuk Islam, dia itu melihat dan lebih mendengarkan nasihat teman dekatnya, itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang yang musyrik, ya. Dua teman dekatnya ini menasehati agar jangan mau masuk Islam. Tetaplah kokoh di atas agama nenek moyang. Ya, lihatlah pengaruh jelek teman. Teman yang jelek mempengaruhi kejelekan. Maka bagaimana dengan seorang wanita yang dia lemah, ya, memiliki sisi kelemahan. Maka kalau dia ingin masuk ke dalam jannah, kok kemudian calon teman hidupnya, pasangannya adalah orang yang jelek atau orang yang tidak menginginkan kebaikan daripada dirinya, itu dengan masuk jannah malah menghalang-halangi ke dalam jannah, maka barakallahu fikum. Apa jadinya kira-kira wanita yang solehah tadi? Apa bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan? Ya. Mungkin sedikit yang selamat, ya. Kecuali orang diberi apa? Rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman yang jelek biasanya membisikkan. Bisikan apa? Bisikan setan. Bisikan yang jelek. Kita mau berangkat ke masjid aja, teman dekat kita sambil berdiri, sambil mau jadi orang alim ini. Begitu. Atau langsung kita dipanggil Ustaz. Itu kita baru melangkah, kepengin bersemangat menjalankan kewajiban yang wajib di sisi Allah, sholat lima waktunya. Karena kita punya teman yang jelek, ya. Ternyata kadang tidak semua teman itu mendukung, ya. Malah kadang apa? Gembosin. Nah, mati gampang kalau sudah apa? Sudah tua. Sekarang muda, mumpung muda dipuas-puasin. Tua nanti gampang apa? Tepat. Itu. Siapa yang nasihati? Teman yang jelek. Maka berhati-hati dari bisikan-bisikan syaitan dari kalangan manusia, yaitu manusia-manusia yang bisikan kejelekan. Maka seorang wanita adalah memilih teman yang saleh. Disebutkan pula bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis Abu Dawud dari Abi Hurairah, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, orang itu di atas agama teman dekatnya. Orang itu bergantung pada agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa orang yang dia dekati, dia jadikan sebagai khalilnya, teman dekatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4833. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, hadis ini menunjukkan himbauan, anjuran bagi seorang muslim untuk memilih teman-teman yang baik agamanya, manhajnya lurus, akidahnya lurus, akhlaknya mulia, ya, memiliki pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, teman yang kita bergaul, teman yang kita dekat dengannya itu akan mempengaruhi agama seorang. Kadang orang terpengaruh karena sebab apanya? Temannya. Bukan karena bapaknya, bukan karena ibunya, bukan karena kakaknya, bukan pula karena gurunya, tapi siapa? Temannya. Temannya. Ternyata yang banyak mempengaruhi dan memberi nasihat, ternyata yang didengar ternyata teman dekatnya. Ya, maka kalau ingin cari teman dekat, apalagi suami, teman yang paling dekat, ya. Iya, teman yang paling dekat, serumah, ya, satu rumah, satu kepentingan, satu tujuan, maka seorang istri tidaklah benar-benar, kalau dia sudah punya suami, doronglah suami itu untuk memilih jalan yang lurus, karena banyak wanita yang bisa mengarahkan suaminya pada kebaikan. Bukankah kemarin sudah diingatkan, ya, ada kisah Imran ibni Hitam, ahlu sunnah, nikah dengan wanita khawarij. Ternyata malah suaminya yang terpengaruh. Terbalik, ya. Seharusnya suami yang mempengaruhi, malah istrinya. Istrinya yang merubah pola pikirnya. Itulah teman. Itulah istri. Maka jadilah seorang istri yang bisa mengajak suaminya kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya kata syair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinih, fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Tentang orang jangan kau tanyakan tentang dia, namun tanyakan teman dekatnya. Sebab setiap teman dengan yang ditemani itu disamakan, ya. Kadang orang menyamakan dengan siapa sih dia berteman? Oh, temannya ini. Oh, ya pantas. Teman dekatnya siapa sih? Ulan. Ah, itu. Bahasa kita, dia berteman dekat dengan siapa? Karena teman dekat tadi akan menjadi sebab kita dikelompokkan dengan mereka. Lihatlah, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Ahlul Jannah. Ya. Di dalam surat Shaffat ayat 50-55. فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ. Maka Ahlul Jannah itu satu sama lain saling berhadapan. يَتَسَاءَلُونَ, dan mereka saling apa? Bertanya, ngobrol. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. Maka Ahlul Jannah itu, ya, yang mereka sedang duduk, ngobrol, berhadapan satu sama lain, begitu, ya. Berkata di antara mereka, kata Allah, inni kana li qorin, sesungguhnya aku dulu di dunia itu punya teman. Ya, di dunia punya teman. Yaqulu ha innaka laminal musaddiqi. Temanku itu berkata dulu, Apakah engkau termasuk orang yang meyakini adanya kebangkitan setelah kematian? A'idza mitna wa kunna turaba wa idhama a inna lamadinun, katanya. Apakah kalau kami sudah mati, Dan kami sudah jadi debu, tulang-tulang kami hancur, apakah kami akan dibangkitkan lalu dimintai pertanggungjawaban? Qala hal antum muttali'un? Maka berkata, apakah kalian melihat orang-orang yang teman kamu yang mengatakan demikian? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kata Allah Azza wa Jal, fattala'a. Maka orang itu pun melihat. Melihat siapa? Temannya yang berucap dengan ucapan kalimat-kalimat seperti tadi. Apakah kita akan dibangkitkan setelah apa? Kematian. Mengingkari kebangkitan setelah kematian. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dilihat. Maka dilihatlah. Temannya itu berada di dalam neraka jahim. Lihat di sini. Temannya itu berada di dalam neraka jahim. Itulah sesungguhnya. Orang-orang yang dulu di dunia mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian. Itulah orang-orang yang dulu mengingkari adanya pembalasan dari amalan-amalan di dunia di hari kiamat nanti. Ternyata mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim. Maka para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ahlul jannah melihat temannya dulu di dunia masuk ke dalam neraka apa? Jahim. Ya, pada ya. Ya sudah. Dulu di dunia memang kayak gitu, ya. Teman tapi enggak baik, ya. Malah mengingkari apa yang datang dari Allah Ta'ala, mengingkari daripada apa yang harus diimani sehingga nasibnya masuk ke dalam neraka jahim. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan ini, yaitu bagi wanita hendaklah memilih pasangannya dari kalangan laki-laki yang saleh. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.